Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa salim. Subhanatala ilmalana illa ma'alamtana innata antal alimul hakim. Amma ba'du. Ini kita akan mengaji kitab Nasihatul Ibad. Ini judulnya Syarah Nasihatul Ibad yang di apa susun yang disusun oleh sinten niku Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau terkenalnya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dari mana ini? Jawanya Jawa mana? Jawa Barat atau Banten. Syekh Nawawi niki salah satu ulama kita, ulama dari Indonesia yang manfaatnya sampai internasional, ulama internasional, terus imam teng Makkah Al-Mukarramah, bahkan meninggal dan dimakamkan di Makkah, dimakamkan teng Makkah. Sama kayak ada ulama kita yang beberapa tahun atau tahun kemarin meninggal dan dimakamkan di sana, siapa? Mbah Maimun Zubair. Sama itu dimakamkan di Makkah, makom tertua teng Mekah, makomnya Bani Hasyim, Mbah Dai Jenabi, istrinya Jenabi. Bismillah. Terus kelanjutan ala niku niku kitab yang aslinya munak bihati alal isti'adati liyaumil mi'ad, mensyarahi kitab niku munak bihat ala isti'adati liyaumil mi'ad, yang ta'alif, yang disusun oleh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al Asqalani atau terkenalnya Ibnu Hajar al Asqalani. Itu kelahirannya, yaitu biografinya Syekh Ibnu Hajar. Lahir tahun berapa itu? 773 sampai atau wafat pada tahun 856 Hijriah. Ini dan jumlahnya, ini kalau kita kuning misalnya, jumlahnya halamannya ada berapa? 80 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa qala mu'allifu, terserah, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa hada alaina bi barakatihi wa asrarihi fit tarini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmane Allah sinate Allah Ar-Rahman kang Maha Welas Asih ing dalem donya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi dengan menyebut nama Allah, sifate Allah Ar-Rahman, kasih sayang global, kasih saya boleh mengartikan singkatnya Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim itu sayang. Kasih itu siapa saja, mbuh muslim, mbuh mukmin, pokok rajin, maka mayoritas oleh Allah diberikan pandai. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan seterusnya. Siapa manjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasilnya. Niku Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus, tidak boleh, tidak diberikan kepada semua orang. Ini namanya sayang. Foto kangge lek enek wong tuku tumbas ya didoli niku diladeni kaya umum niku Rahman. Nek Rahim niki khusus sampeyan sayang wong dekatnya sampeyan. Yo diilingi, yo diseneni, ngoten iki lho. Namanya bahasa saya peronong emang. Alhamdulillah sekabehane puji enten pinter. Enten sekawan. Sampeyan pelajari dhewe nopo niku. Iku lillahi kagungane Allah alladzi dzat ja'ala kang dadekake sinten Allah dadekake al-ilma ing ilmu al-ilma ing ilmu Allah dadekake arfa'a Allah dadekake arfa'a sifatil kamaliyati ing luweh luhure piro-piro sifat kasempurnan ing luweh luhure piro-piro sifat kasempurnan. Loh, niki sebagian dereng paham nggih, yang kita ngajeni ini bukan yang pinggirnya tapi yang tengahnya, ngoten nggih. Kok sebagian maknane ini sing pinggir nggih, karena napa-napa. Niki untung sik muka dimah mangkel wis mulai disarai sama mboten ketemu nggih. Ya, jadi yang tengah, ya, yang pinggir itu kitabnya Ibnu Hajar, yang tengah itu yang mensyarahi, yang memberikan komentar atau kitab karangannya Imam Nawawi. Jadi ingkang tengah, ya, sing dimaknani sing tengah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu lebih luhur-luhurnya sifat kesempurnaan. Wa syadulan naksain wa syadulan naksaini sapa ingsun an stune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah kecoba Allah wahdahu halis wijine Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu maring Allah lahu maring Allah alladzi yadzat khassa khassa kang nertemtokake khassa kang nertemtokake utawa mengkhususkan khassa kang nertemtokake man ing wong syaa kang ngersakake sinten Allah man ing wong syaa kang ngersakake sinten Allah min ibadihi saking piro-piro kawulane Allah min ibadihi saking piro-piro kawulane Allah bil ma'athiril hikamiyati bil ma'athiril hikamiyati kelawan piro-piro labet kang bangsa hikmah labet kang bangsa hikmah utawa kelakuan hikmah wa asyhadu lan naksain wa asyhadu lan naksaini sapa ingsun an anna muhammadan sunne jeneng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rusuluhu lan utusane Allah mun sewu kan anu misale iki saged anu kabel kebatak-batak mboten gitu. Oh, kurang panjang gitu. Dipun. Matur suwun. Wa asyhadu anna Muhammadan iku abduhu wa rasuluh alladzi kang uto alladzi ya rasul khassahu kang khusus ake. Khassahu kang khusus ake ing rasul sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah. Ta'ala mahluhur sinten Allah mususaken bijami'i kamalat bijami'i kamalatil ubudiyati kelawan sekabehane piro-piro sempurnane sifat ubudiyah kelawan sekabehane sempurnane sifat ubudiyah. Ubudiyah niku semenawi tanda ubudiyah niku napa artine? Apa? Ubudiyah niku ngumawula. Ngumawula atau menghambakan diri kepada Allah. Ngumawula atau pengabdian kepada Allah. Wasallallan muka-muka rahmat ta'lim lan muka-muka wasallallahu wasallan mugi-mugi paring tambahan rahmat ta'lim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin jeng Nabi Muhammad alladzi kang malaa kang ngebek ngebeki sapa Allahu sapa Allahu taala Gusti Allah taala ngebek-ngebeki kolbahu ing atine jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking keagungane Allah min jalalihi saking keagungane Allah al-a'la kang luhur al-a'la kang luhur jalla moho agung sinten Allah wa'ala lan tegese luhur sinten Allah. Solawat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Allah telah memenuhi di dalam hati Rasulullah SAW sifat-sifat jalalnya Allah. Jadi hatinya niku penuh dengan zikir. Wa ainuhu lan ing mripate napa bahasa aluse mripat nggih teng niku lho napa nggih mripat wa ainuhu lan ing mripate jeneng Nabi utawa pamirsane ngoten menawi basa aluse mripate jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking kebagusane jeneng Nabi al asna kang luhur niku sebetulnya salah rujuke min jamalihi saking kebagusane Allah min jamalihi saking kebagusane Allah al asna kang luhur. Jadi al asna itu maknanya apa? Luhur. Fasoro mongko dadi sinten sallallahu alaihi wasallam jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados niku masruron bungah mansuron tur kang den tulungi wa ala alihi lan mugi tetep sholawat wau wawune atep teng sholat wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane jeneng Nabi wa ashabihi lan sahabate jeneng Nabi wasalikina lan pira-pira wong kang ngambah kabeh salik ini panggilan untuk orang yang berada di jalur thariqah atau jalan metode salik wasalikinalan pira-pira wong kang ngambah kabeh ngambah-ngambah ala nahjati ala nahjihi ing atase dalane jeneng Nabi ala nahjihi ing atase dalane jeneng Nabi fanalu mongko mekoleh sinten salik mekoleh-mekoleh khairon ing kebagusan wafiron. Kof napa Pak ngene sampeyan? Pak nggih bener. Wafiron lan sempurna. Wafiron lan sempurna. Amma ba'du anapun ing dalem sakwuse bismillah alhamdulillah lan sholawat wau sing wis ketutur fayaqulu mongko amma ba'du ing dalem sakwuse kang ketutur fayaqulu mongko ngucap sapa almurtaji wong kang ngarep-ngarep hufrol masawi ing ngapura keolonane murtaji hufrol masawi ing ngapura utawa di ngapura keolonane murtaji rupane iku sama kados wingi nggih merendahkan diri rupane sinten sing wong kang ngarep-ngarep di ngapura kesalane rupane Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi nggih pengarang sing tengah niki nyarai kitab Ibnu Hajar. Kitab Ibnu Hajar niku sing teng pinggir niku rek sing disarai. Sareh niku memberikan keterangan utawa penjelasan terhadap kitab yang apa? Kecil atau padat maknanya. Kitab sing disarai niku sing pinggir niku kitabe sing aran sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lah sing tengah niku disarai setiap lafaz diberikan komentar, diberikan penjelasan. Yang memberikan penjelasan sinten? Syekh Nawawi yang kitab. Lah kita ini ngajinya yang tengah itu. Ngaji kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadza utaiki iki perkara kang hadir yang akan datang iku sarhun sareh utawa nggih sareh. Nggih sareh ini penjelasan. Iku sarhun sareh wadu'atuhu kang ngarani sapa ingsun wadu'atuhu wadu'atuhu kang nyelehake sapa ingsun ala kitabin ing atas alal kitab ing atase kitab al-mustamilu kang al-mustamili kang mengku apa kitab al-mustamili kang mengku apa kitab ala mawa'idzin ing atase pira-pira mau'idzah utawa pitutur alal mawa'id ing atase pira-pira pitutur lil alamah kedue wong kang banget ngalime lil alamah kedue wong kang banget ngalime rupane al-hafiz asy-syekh Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i. Rupane niku Al-Hafidz niku gelar nih. Orang yang hafal 1000 hadis bersama sanadnya, hafal Quran, hafal 1000 hadis bersama sanadnya, hafal wes macam-macam. Niku gelar. Sanes anu kita sekarang biasanya menyebut hafidz itu hafal napa? Al-Qur'an. Niku biasanya kalau bahasanya kitab namanya hamil. Namanya apa? Hamil. Lek apal Al-Qur'an niku hamil, hamilul Qur'an. Lek al-hafiz, al-hafiz niku orang yang wis carane cara napa nggih? Cara teng pendidikan apa profesor tingkat tinggi ngoten lho. Hafal Qur'an, hafal hadis 1000 hadis beserta sanad-sanadnya. Terus dan banyak syarat-syaratnya nggih. Dan jarang orang pada tingkatan ini. Ini diantaranya saja Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Al-Hafidz. Ini sing nyarai napa Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syafi'i, kang madhab Syafi'i, madhabnya Syafi'i, Asy-Syahiri, kang terkenal, terkenal bi ibni Hajarin, kelawan sebutan ibni Hajar al Asqalani, kang bangsa Asqalani. Tsummal Misri, aslinya orang Asqalani, tempat daerahnya ya, kaya Al-Bantani ngoten, Al-Asqalani. Tsummal Misri, mongko nuli bangsa Mesir, setelah itu hijrah teng kota Mesir. Tsummal Misri, mongko nuli Mesir. Tahum madahu, tahum madadhu, mugo-mugo tagum madadhu, mugi-mugi ngratahake ing Ibnu Hajar, mugi-mugi ngratahake ing Ibnu Hajar, ngratahake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur sinten Allah, ngratahake birahmatihi kelawan rahmate Allah. Amin. Mugi-mugi nyembadani tuang ing donga ingsun. Samaituhu, ngarani sapa ingsun ing hadza, hadza sing hadir kitab ini. Sun arani nasaihul ibadi, ing aran nasaihul ibad. Artine nasaihul ibadi, ing aran nasaihul ibad. Artine nasihat, nasihati kawulo. Fi bayani alfa di munabbihati alal istihdad, ing dalem jelasake piro-piro lafate kitab munabbihat alal istiadat liyaumil mi'ad. Karangane sinten? Jelasne kitab namine munabbihat, karangane alal istiadat liyaumil mi'ad, karangane Ibnu Hajar al Asqalani. Wa as'alul anyuun sapa ingsun Allah ing Gusti Allahu ing Gusti Allah al karima kang mulya. Wa as'alul anyuun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al karima kang mulya, nyuwun-nyuwun ayyam fa'a ing yen to paring manfaat sinten Allah, bihi kelawan hadza utawa kitab niki, bihi kelawan hadza paring manfaat al muslimina ing piro-piro wong Islam kabeh. Wa ayyaj mala, wa ayyaj napa niku mim napa ain ba ain, wa ayyaj ala hulan yento dadekake sinten Allah dakhiratan ing simpenan, dadi akan sinten Allah ing kitab utawa ing hadza dakhiratan ing simpenan ila yaumiddin temeka maring dina kiamat. Amin. Amin kumkin badani tulang ing donga kula istajib doa dakwati ngoten makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Niku sing disarai napa kitab asal ya, terus disarai. Lah niku baru enek teng pinggir nggih. Teng pinggir enek bismillah. Nggih, sing kitab Ibnu Hajar teng pinggir niku njaba kotak. Lah terus disarai. Watu sanu lan den sunatake indabtidaikul umurin ing dalem nalikane ngawiti pira-pira saben-saben perkara. Wairu wairumuh kirotin kang ora den ino, wairumuh kirotin kang ora den ino. Setiap perkara yang tidak tercela, itu disunahkan dimulai dengan membaca bismillah. Kul amrin dhibalin la yabtada'u bi bismillah wa huwa abto. Fa in tarokaha, saking pentingnya, saking sunate maca bismillah. Fa in tarokaha mongko lamun tinggal sapa man ing bismillah fi awaliha ing dalem kawitane umur, fi awaliha ing dalem kawitane kuli umur. Ata mongko nekane sapa man utawa wong, ata mongko nekane sapa man biha kelawan maca bismillah fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe kuli umur, fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe kuli umur. Saking pentingnya maca bismillah, bahkan lek wah kula telat maca bismillah, gak apa-apa, diwaca nang tengah-tengahe. Pripun carane maca tengah? Bi qaulihi bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Lawan ucapan bismillahi fi awalihi dalam awale kuli awale perkara wa akhirihi lan akhire perkara. Alhamdulillah fi kulli hinin ing dalam saben-saben mongso. Aizamanin tegese mongso kolan au kasuron. Kolan iku kidik anane zaman au kasuron utawa akeh opo zaman. Alhamdulillah itu layak di zaman yang pendek untuk nikmat sing pendek ataupun nikmat yang panjang. Wa aukotin lan piro-piro waktu, wa aukotin lan piro-piro waktu. Wahia utawi aukot iku azmani, iku azma, iku sesuatu, iku azaminatun piro-piro mongso. Mahdudatun kang den batesi, mahdudatun kang den batesi. Wahya utawi lafat aukot, wahya utawi lafat aukot iku min atfi khosin, sangking atof lafat khos, lafat khusus alal ami ingatasi lafat kang umum, alal ami ingatasi lafat kang umum, atof perkoro yang umum menjadi perkoro khos menjadi umum atau pelebaran makna. Wa sholatu tawi rahmat ta'zim ayil at ayil atu tegese kawelasan. Tegese kawelasan minallahi saking Allah, wa min ghairihi lan saking liyane Allah, wa min ghairihi lan saking liyane Allah. Iku ala rasulihi muga-muga tetep ing atase utusane Allah, iku ala rasulihi muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Ila kafatil halki tumeka maring sekabehane makhluk. Rasulihi wau disifati asrofal halki, kang luweh, kang dadi luweh mulyane, kang dadi luweh mulya-mulyane makhluk. Asyrafil khalqi kang dadi luweh mulyane, luweh mulya-mulyane makhluk. Wa huwa utawi khalqi iku kullu ma saben-saben perkara. Wa huwa utawi lafat khalqi, apa sih khalqi makhluk itu? Iku kuluma saben-saben perkara aujadahu kang maujudake ing ma, aujadahu kang maujudake ing ma sapa Allahu Gusti Allah Taala moho luhur sinten Allah alat takdiri ing atase kira-kira au jabat hu kang majepake apa takdir aujabat hukang majibake apa takdir aujabat hukang majibake ing takdir apa al hikmatu faidah apa al hikmatu faidah ngendikane Imam Nawawi makhluk adalah setiap sesuatu yang diadakan diwujudkan oleh Allah dengan faidah atau fungsi tertentu. Wal barayati lan piro-piro makhluk. Wal barayati lan piro-piro makhluk. Ail makhlukati tegese makhluk mutlakon kelawan mutlak mutlakon kelawan mutlak lek sing wau makhluk yang ada fungsinya yang ini sekarang makhluk secara mutlak au awilati utawa perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi wahya utawi bariyat iku min atfil mufrodi saking atof lafat tunggal lafat mufrod au min atfi khosin utawa saking atof lafat khos lafat khusus alal ami ing atase lafat kang umum alal ami ing atase lafat umum artinya penyempitan makna fasayyiduna muhammadun sallallahu alaihi wasallam mongko utawi jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalun afdalu khalqillahi luwe utamane makhluke Allah kullihim ya sekabehane makhluk entah makhluk yang apa yang enak faidah utawa mboten-mboten faidah atau mesti secara umum mbuh menungso mbuh sakliyane menungso hadhihi utaiki kikang hadir ail mustahwiri tegese perkara kang den hadirake fi dzihni ing dalam ati iku mun iku munabbihati perkara kang ngilingake iku munabbihati perkara kang ngilingake alal isti'adati ingatase cawis-cawis alal isti'adati ingatase cawis-cawis liyaumil mi'ati maring dinone bali liyaumil mi'ati maring dinone bali maksudnya niki nama kitabnya sinten Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani namanya niku munabbihat alal istihdad liyaumil mi'ad apa apa istilahnya peringatan untuk mencari cawis-cawis apa prepare persiapan menuju hari kembali hari kembali kepada Allah ay alata alata ahubi tegese ngatasi cawis-cawis persiapan li ajlil wakti krono arai waktu li ajli waktir rujui krono arai waktu bali bali bali ilallah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala tegese napa bali ning Allah niku tegese meninggal fa inna minha mengkosune iku setengah saking munabihat air munabihat itu kese munabihat apa ma perkara yakunu rada cepet ya ternyata pun setengah jam luwe apa ma perkara yakunu kang ono apa ma iku masna loro-loro iku masna loro-loro au zaujaini zaujaini utawa sak jodho sak jodho wa min halan iku setengah saking munabihat ma utai perkoro ya punu kang ono apa ma ono iku sulasian bongso telu ila tamamil asyrati tumengko maring sampurnane 10. Maksude teng mriki Mbah Musomlet alifnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenalkan isi kitabnya. Kitab ini nanti akan diterangkan, nasihat-nasihat ini diterangkan secara dengan metode dua perkara-perkara yang titik-titik, atau tiga perkara yang titik-titik, dan seterusnya sampai terakhir berapa perkara? 10 perkara. Wa jumlatul tai jumlah. Wa jumlatul maqolati tai jumlah maqolah. Iku mi'atani 214 lan 14 214. Isine maqolah nanti 214 pitutur-pitutur. Al ahbaru utai piro-piro hadise iku khamsatun 45 lan 40. Dari 214, 45-nya berisi hadis. Wal bawaki utawi sekerine, wal bawaki utawi sekerine iku asarun dawe sahabat, iku asarun dawe sahabat. Ini nih, tasik mampu nonton nih, tutupnya sampai pojok ngadap. Napa? Bismillah nonton ya. Wa ana utai ingsun al ana ing dalem saiki iku uridu ngarepake sapa ingsun at-tabarruka ing ngalap barokah, at-tabarruka ing ngalap barokah bi ityani hadisaini kelawan nekake hadis loro asy-syarifaini kang mulya karune al jalilaini kang agung karune. Mbah Musonet golek keberkahan dari 214 makalah itu, 45 hadis, selebihnya adalah makalah berupa napa athar atau ngendikane sahabat. Terus golek barokah diwocokne hadis riyin. Fal hadis mangko te hadis al awalu kang awal iku ajazani ijazah ing ingsun bihi kelawan hadis sapa al alamatu wong kang banget ngalime rupane Syekh Muhammad Khatib, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syamiyyi kang bangsa Syam. Tsummal Madani mongko nuli bangsa Madani pindah teng Madinah. Al Hambali kang bangsa madhab Hambali. Wa huwa utawi Muhammad Khatib iku ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayihi saking pira-pira gurune Utsman muttasilan hale sambung ila Abi Dzarrin tumeka maring sahabat Abi Dzar Al-Ghafari radhiyallahu muka-muka ridhani sinten Allah anhu saking Abi Dzar. Amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam perkara yarwihi kan nyeritaake ing jeneng Nabi an Rabbihi saking pangerane jeneng Nabi azza mahluhur sapa Rabb wa jallalan akum sapa Rabb. Kala ngendika sinten Rabb utawa Allah taala mahluhur sinten Allah ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget kang ngapunten iki lebih 9 menit iki nggih. Monggo kita tutup kanthi kafaratul majelis sang sareng bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rabbi fa'fana bi barakatihi ihdinal husna bi hurmatin wa amin.